dia mengutamakan al-haq dari yang batil, ya, karena tidak semua orang yang tahu hak itu bisa melaksanakan, mau melaksanakan al-haq, ya. Taib. Fadalu, barakallahu fikum. Ya. Taib. Masih MD1, ya. Nomor 3. MDW 2. 10. Nomor 10. Nah, Musonif mencontohkan tokoh, ya, seseorang yang padanya terdapat dua asal itu. Dia mengetahui al-haq dan mengamalkan al-haq. Ya, contohnya siapa? MD2 nomor 5. Ya, siapa yang disebutkan di sini namanya? Nabi Ibrahim. Terus siapa? Ishak, Yakub, ya. Taib, Hasan, barakallahu fik, ya. Taib, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya. Ulil aidi wal absor, ya. Mereka yang punya kekuatan untuk melaksanakan al-haq wal absor, punya basoir fitin, ya, yang mampu membedakan antara al-haq dan batil. Taib, Idat, ayo, MD3, nomor 10. Siapa, MD2, MD3, nomor 10. Taib. Nomor 12. Nah, keadaan manusia ditinjau dari dua asal itu, ada berapa kelompok? 4, ya. Apa saja itu? Dari mana dapat 4 itu? Taib, nomor 9, DW3. Apa saja? Nomor 14. MD3 14. Kelompok pertama apa? Ya. Keras lagi. Parah. Parambia. Ya. Itu mengumpulkan apa? Dua asal tadi apa? Mengetahui al-haq dan mengamalkannya, ya, melaksanakannya. Ini manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia, mengumpulkan dua asal kamal. Ya. Kemudian kelompok yang kedua apa? Yang tidak ditanya diam aja, ya. Terus, ya, terus, baik, ya. Kurang jelas suaranya. Baik ya, dari dua asal itu menjadi empat kelompok ya, mengumpulkan dua-duanya, tidak punya dua-duanya, punya salah satunya saja itu ya. Jadi empat ya. Terkumpul dua asal kebahagiaan. Ini manusia paling mulia. Kedua sebaliknya, tidak ada, tidak tahu al-haq, tidak mengamalkan al-haq ya. Yang ketiga, tahu al-haq tapi tidak mengamalkan al-haq ya. Kemudian yang keempat sebaliknya tadi ya. Baik. Fadlu barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan qala rahimallahu taala, setelah beliau menyebutkan bahwasannya orang yang lemah hatinya, orang yang buta hatinya, maka akan dikuasai oleh setan, ya kan? Setan akan menjadi teman dekat dia yang akan menghiasi keburukan di mata dia, mendorong kepada kejelekan, mencegah dari perbuatan baik, ya. Kemudian di akhirat, ya, mereka akan bersama-sama mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam keadaan kebersamaan mereka itu tidak bisa meringankan azab, tidak meringankan musibah, ya. Walaupun di dunia, jika seseorang itu mendapatkan musibah yang sama dengan orang lain, maka dia terhibur, ya. Yang mendapati musibah ini bukan saya saja, ya. Bukan hanya satu orang, tapi banyak, ya. Ada temannya, ada satu, dua, ya, dan yang lainnya. Maka itu menjadi tasliyah, ya, menjadi hiburan, menjadi peringan beban dia, ya. Baik, akan tetapi azab di akhirat tidak demikian. Walaupun banyak temannya, ya, walaupun di azab tersebut teman-temannya banyak, tetapi banyaknya teman itu tidak mengurangi, tidak meringankan azab yang diterima oleh dirinya, ya. Allahul musta'an. Qala walamma kanal musabu idza syarakahu ghairuhu fi musibatihi, maka ketika orang yang ditimpa musibah, ya, seorang tertimpa musibah, ya, dan ada orang yang bersekutu dengan dia dalam musibah tersebut, ya, ada orang lain yang ditimpa dengan musibah yang sama, ya, apapun bentuk musibahnya, ya, pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, ya, sama ada orang lain yang juga ditimpa seperti itu, ya. Maka yang demikian itu hasala abitasi nau tahfifin wa tasliyatin, ya. Maka dengan adanya orang yang berserikat itu terhasilkan satu jenis keringanan, ya, hiburan, ada hiburan, ya. Ada sesuatu yang meringankan beban dia, ya. Meringankan musibah dia, ya. Ada temannya, ya. ada orang lain yang juga demikian, bukan hanya saya saja yang ditimpa ini, gitu ya. Qala akhbara subhanahu anna hadza ghairu mawjudin wa ghairu hasilin fi haqqil mustarikina fil adzab. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasannya yang demikian ini, ya, hiburan karena banyaknya orang yang ditimpa musibah itu tidak terjadi, tidak ada pada orang-orang yang berserikat, orang-orang yang bersekutu di dalam azab di akhirat nanti. Ya. Adanya teman dalam azab itu tidak meringankan beban dia, tidak meringankan azab dia sama sekali. Wa annal qarina la yajidu rahatan wa la adna farahin bi adzabi qarinihi ma'ahu. Dan bahwasannya teman dekat ya tidak mendapati keringanan, tidak mendapati kebaikan sedikit pun dengan adanya teman dekat dia yang diazab bersama dia ya. Temannya juga diazab sama dengan dia, yang dulu di dunia sama-sama berbuat keburukan dengan dia juga diazab sama ya. Tetapi adanya teman itu tidak meringankan sama sekali azab dia. Qala wa in kanatil masaibu fid dunya idza ammat sarat maslatan kama qalatil khansa fi akhiha sakhar. Walaupun musibah itu ketika di dunia kalau menimpa secara umum ya banyak orang yang terkena musibah, maka yang demikian itu menjadi hiburan ya, menjadi penghibur bagi orang yang ditimpa musibah tadi, itu tadi. Tidak saya saja yang ditimpa ini, ya. Bukan saya saja yang mendapatkan musibah ini, gitu. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Khansa radhiyallahu anha. Ini julukan, namanya Tumadir. Tumadir bintu Amr, ya. Yang dia kehilangan saudara laki-laki yang sangat dia senangi, yang sangat dia cintai, ya, namanya Sokher, ya, terbunuh, ya, maka dia sangat sedih, ya kan, mendapatkan musibah yang besar, ya, saudara laki-laki yang sangat dia cintai meninggal dunia, ya, dan beliau terkenal dengan penyair, ya, penyair yang ulung, ya. Maka beliau mengungkapkan perasaan hatinya itu dengan syairnya. Qala falaula kasratul baqina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Ya. Kalau seandainya bukan karena banyaknya orang-orang yang menangisi saudaranya, ya, di sekitarku, maka sungguh benar-benar aku akan bunuh diriku ini, ya. Saking sedihnya, saking sedih yang menimpa hati dia, ya. Tetapi yang sedih ditinggal saudara bukan dia saja, banyak orang lain di sekitar dia yang saudaranya juga mati, ya. Saudara-saudaranya meninggal dunia sama seperti dia, menangis juga, ya. Menangisi saudaranya, ya, di sekitar dia. Nah, banyaknya orang yang ditimpa musibah seperti dia, ini mengeringankan musibah dia, ya. Meringankan musibah yang menimpa dirinya, ya. Yang beliau ungkapkan, kalau seandainya bukan karena banyaknya orang yang menangisi saudaranya, ya, yang ada di sekitarku, maka sungguh aku akan bunuh diri saja, ya. Saking sedihnya ditinggal mati oleh saudaranya. Walaupun wa ma yabkuna misla akhi walakin u'azzin nafsa anhu bitta'asi. Ya. Walaupun mereka ini tangisannya kepada saudaranya itu, ya kan? Sedihnya ditinggal saudara itu tidak seperti kesedihanku, tidak seperti tangisanku kepada saudaraku, ya. Yakni saya lebih sedih, saya lebih kehilangan saudara saya karena saudara saya sangat baik pada saya, ya. Akan tetapi wazi nafsa bita asi, ya. Akan tetapi aku menghibur diri, ya. Menghibur jiwa ini dengan adanya orang yang sama seperti saya gitu, yang sama seperti mengalami seperti apa yang aku alami gitu. Itu jadi taselia, jadi hiburan ya. Walaupun itu tadi ndak, kadar sedihnya ndak sama dengan sedih saya gitu. Qala ala ya sahru la ansaka hatta ufariqa isati wa wuruda ramsi ya. Wahai Sakhar, nama saudaranya itu Sakhar ya. Sungguh aku tidak akan melupakanmu ya, selama-lamanya sampai aku berpisah dengan kehidupanku. Aku sampai mati tidak akan melupakanmu ya. Baik, di sini syahidnya adalah bahwasannya Khonsa radhiyallahu anha, beliau terhibur dengan adanya orang yang ditimpa musibah seperti apa yang menimpa dirinya ya, menjadi ringan musibahnya, menjadi terangkat musibah yang ada pada dirinya karena banyaknya orang yang ada di sekitarnya mendapatkan musibah sama itu. Baik, akan tetapi di akhirat tidak demikian. Qala famana Allahu subhanahu wa ta'ala qadra minar rahati ala ahlin nar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencegah adanya keringanan yang dihasilkan karena adanya teman dalam mendapatkan musibah tadi bagi penduduk neraka. Adanya teman dia sama-sama diazab itu tidak mengurangi, tidak menjadikan dia tenang. Allah SWT menyatakan dalam Zukhruf ayat 39, walan yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil adzabi mustarikun ya, dan tidak akan bermanfaat untuk kalian pada hari ini ya, karena kezaliman kalian, kalian diazab bersama-sama ya, kalian mendapatkan azab yang sama dengan teman-teman kalian, itu tidak bermanfaat untuk kalian, tidak meringankan, tidak menghibur kalian sama sekali di akhirat ya. Baik. Berikutnya qala rahimahullah faslun al-ma'asi madadun minal insani li'aduwihi alaihi. Baik, ini perkara yang sangat besar ya. Hakikat pelaku maksiat itu sesungguhnya dia memberi pertolongan, memberi bantuan kepada musuh dia, ya. Musuh yang akan menghancurkan dirinya, musuh yang akan menjatuhkan dirinya ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbuatan maksiat dia, dia membantu, memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi kekuatan kepada musuh dia, ya. Baik, sebagaimana yang mafhum ya, iblis dan bala tentaranya adalah musuh yang nyata bagi manusia ya. Tidak pernah sekejap pun iblis dan bala tentaranya itu merasa senang, merasa tentram, merasa ridho dengan manusia sampai mau mengikuti jalan mereka ya. Dan mereka berusaha terus menerus sepanjang waktu, tidak pernah istirahat ya, tidak pernah meletakkan senjata mereka dari satu senjata pada senjata yang lain, tidak bisa digoda dengan maksiat yang ini diganti dengan yang lainnya, dicoba dengan yang ketiga dan seterusnya, tidak pernah berhenti. Nah, pelaku maksiat hakikatnya dia memberi bantuan kepada musuhnya dia tadi, memberi pertolongan, kekuatan kepada musuh dia ya. Qala wa min uqubatiha annaha madadun minal insan yamuddu bihi aduwahu alaihi. Dan di antara hukuman-hukuman maksiat, hukuman dosa, bahwasannya kemaksiatan itu merupakan bentuk pertolongan, bentuk bantuan dari seseorang yang dia berikan kepada musuhnya untuk menyerang dia ya. Pertolongan untuk musuh dia untuk menghancurkan dirinya. Wa jaisun yuqawihi bihi ala harbihi, dan maksiat itu bentuk pasukan, bentuk tentara yang dia berikan untuk menguatkan musuhnya, memerangi dirinya, memerangi dirinya. Qala wa dzalika annallaha ta'ala ibtala hadzal insan bi atwin la yufarikuhu tarfata ain wa sahibin la yanamu anhu wa la yaghfal anhu yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarah. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menguji manusia ini, ya. Di dunia ini ujian bala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Maka bentuk ujiannya Allah berikan musuh. Musuhnya itu tidak pernah berpisah dengan dia, tidak pernah melepas dia. Apapun keadaannya senantiasa diintai, senantiasa mengintai, ya. Senantiasa mencari waktu tepat untuk menjatuhkan kita. Tidak pernah lengah walaupun sekejap mata. Dan yang senantiasa menemani kita tidak pernah tidur, ya. Tidak pernah tertidur dia dari mengganggu kita, ya. Walaupun kita capek tidur, ya, dia tidak tidur. Wala yaghfalanhu, tidak pernah lalai sedikit pun dari manusia. Dan mereka senantiasa melihat kita, mereka dan bala tentaranya, mereka dan teman-temannya, pasukannya, melihat diri-diri kita, di mana kita tidak bisa melihat mereka, kita tidak bisa melihat mereka. Ya bzulu juhdahu fi mu'adatihi fi kulli halin wa la yadau amran yakidu bihi yaqdiru ala isalihi ilaihi illa awsalahu ilaihi. Mereka senantiasa mengerahkan seluruh kemampuannya, ya. Puncak kemampuannya mereka kerahkan untuk menyerang kita dalam setiap keadaan. Tidak pernah meninggalkan satu perkara pun yang mereka mampu untuk menyerang kita, pasti mereka lakukan, ya. Kalau ada satu cara, satu kesempatan yang mereka mampu untuk menyerang kita, menjatuhkan kita, pasti mereka kerjakan, mereka lakukan, ya. Tidak pernah basa-basi pada kita, ya. Tidak pernah main-main, ya. Sungguh-sungguh mereka untuk menjatuhkan kita supaya menjadi kawan mereka, ya. Supaya mau menjadi teman-teman mereka, ya. Qala wa yasta'inu alaihi bi bani abihi min sayatinil jin wa ghairihim min sayatinil ins. Dan bahkan mereka minta tolong, meminta pertolongan dari makhluk yang sejenis dengan mereka, keturunan bapak-bapak mereka, yaitu setan-setan dari kalangan jin. Kalau ada seseorang yang sulit dikalahkan, maka mereka kerahkan tenaganya, minta bantuan, minta pasukan, ya. Dan kalau mampu ada teman mereka dari kalangan manusia, mereka kerahkan juga, ya. Orang-orang yang sudah menjadi budak mereka, sudah terbelenggu dengan belenggunya mereka, mereka kerahkan untuk mengajak manusia yang lain, untuk menjerumuskan manusia yang lain kepada kerendahan mereka. Qala faqad nasaba lahul habail wa bagha lahul ghawail wa madda haulahul asraq wa nasaba lahul fakhah wassibak. Maka di antara bentuk usaha mereka, mereka pancangkan tali-tali perangkap, ya, tali-tali untuk menjerat manusia. Tali maknawi, ya, bukan tali untuk menjerat badan kita, ya, tetapi menjerat hawa nafsu kita, ya. Dijerat hawa nafsunya dipermainkan oleh mereka, dan mereka berbuat zalim dengan memberikan bala, ya. Mereka pancangkan di sekitarnya pukat, ya, jebakan-jebakan, ya, seperti untuk jaring ikan itu, ya. Mereka bikin dan mereka tegakkan perangkap-perangkap dan jaring-jaring, ya, untuk menangkap manusia. Wa qala li awanihi, ini maknawi, ya, bukan perangkap betul-betul ada jaringnya. Orang yang ketangkap setan kemudian dijaring, dibawa oleh setan, enggak, ya. Ini maknawi. Semuanya itu sesuatu yang dihias-hiasi oleh setan. Bagaimana orang itu bisa ikut pada dia, terjerumus pada dia, mengikuti langkah-langkah setan, ya. Wa qala li awanihi, dan dia berkata kepada teman-temannya, pembantu-pembantunya, dunakum aduwakum wa aduwa abikum la yafutannakum, ya. Ambillah, ya. Tangkap musuh kalian ini, ya. Musuhnya bapakmu juga ini, manusia ini, ya kan? Jangan sampai lepas, ya. Jangan sampai sekali lagi lepas. Wala yakun hadzul jannah wa hadzukumun nar. Jangan sampai mereka lepas dari kalian, mereka dapat jannah, kalian dapat nar, ya. Kalian dapat azab. Jangan sampai. Wa nasibur rahmah wa nasibukumul laknah. Mereka dapat rahmat Allah, kalian dapat laknat. Ini gambaran ucapan seolah-olah dari jin, ya, dari setan, jin itu, ya, kepada teman-temannya. Qala wa qad alimtum anna ma jara alayya wa alaykum min al-khizyi wal la'ni wal ib'ad min rahmatillah fa bi sababihi wa min ajlihi, ya. Dan kalian telah mengetahui, ya, apa yang terjadi atasku dan atas kalian dari kehinaan, laknat, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ini, manusia ini, ya. Sebabnya manusia, yakni bapaknya manusia, itu Nabi Adam alaihissalam, ya. Karena sebab Nabi Adam, iblis dilaknat, ya. Maka iblis ini memancangkan permusuhan kepada keturunannya. Fadzulu juhdakum an yakunu syuraka'ana fi hadzal baliyati idh qad fatana syarikatu salihihim fil jannah. Maka kerahkan seluruh kemampuan kalian, ya, supaya mereka menjadi teman-teman kita, menjadi syarikat kita pada musibah ini, ya, mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat, mendapatkan kehinaan. Karena kita sudah lewat, kita tidak terlewatkan, tidak bisa untuk ikut berserikat bersama orang-orang soleh, ya, manusia-manusia yang soleh di dalam jannah, ya, sudah diusir iblis itu, ya, sudah dilaknat iblis itu, ya. Maka dia tujuannya hanya ingin menyesatkan manusia supaya sama dengan dia, ya. Baik, itu tadi usaha dia siang malam terus menerus sepanjang waktu, tidak pernah berhenti itu. Qala wa qad a'lamanallahu subhanahu bidzalika kullihi min aduwina wa amarana an na'khudha lahu uhbatahu wa na'udda lahu uddatahu. Dalam keadaan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengajari, telah memberitahukan kepada kita keadaan yang demikian itu dari musuh kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin, ya. Dalam banyak ayat Allah SWT peringatkan kita, beritahukan kita, setan itu benar-benar musuh, jangan diikuti, ya. Jangan mengikuti langkah-langkahnya setan, ya. Dan Allah perintahkan kita untuk mengambil perbekalan, mengambil persenjataan yang dipersiapkan untuk melawan musuh itu, ya. Maka dari sini seorang hamba itu senantiasa dalam keadaan berperang, berjihad melawan musuh yang tidak kelihatan tadi, ya. Itu senantiasa terus-menerus dimanapun kita, apapun keadaan kita, dia senantiasa menggoda kita, ya. Maka kita senantiasa sadar, ya, kita dalam keadaan diuji, ya, dalam keadaan sedang diuji, ya. Baik, maka butuh kepada senjata, butuh kepada perbekalan, ya, untuk melawan musuh yang tidak bisa kita lihat itu tadi, ya. Baik, dan nanti mu'alif rahimahullah akan sebutkan, beliau gambarkan, ya, seolah-olah dalam kehidupan nyata, ya, musuh tersebut, ya. Baik, maka bekal yang paling besar bagi seorang muslim adalah ilmu tentang agama dia, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, maka dengan ilmu itu maka dia akan mampu melawan musuh-musuh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nas'alullah at-taufiq li jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.